بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال المؤلف وهو أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: في كتاب رياض الصالحين وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه ووحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال: أرسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. ومعنى تقعقع أي تتحرك، تتحرك وتضطرب. نعم. الإمام النووي رحمه الله menyebutkan dalam kitabnya Riyadhus Shalihin pada bab as-sabr hadis dari Abu Zaid Usama bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Usama bin Zaid bin Harithah bin Syarahil bin Ka'ab bin Abdi Uzza bin Zaid ibn Imr bin Qais bin Amir bin Nu'mani bin Imran bin Abdi Wud bin Kinana bin Auf kunyah beliau Abu Zaid waqila, dan ada yang menyebutkan Abu Muhammad waqila Abu Yazid, ada pula yang menyebutkan kunyah beliau Abu Yazid waqila Abu Kharijah, ada pula yang menyebutkan kunyahnya Usama bin Zaid adalah Abu Kharijah. Naam. Ada pun yang masyhur yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah adalah Abu Zaid. نعم. Ayah beliau yang bernama Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma adalah anak angkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Zaid diangkat menjadi seorang anak, nam oleh Rasulullah SAW, orang-orang memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Namun Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya terkait dengan anak angkat, maka tidak disandarkan kepada ayah angkatnya namun tetap kepada ayah kandungnya, yaitu Harithah, Zaid bin Harithah. Naam. Hal itu disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala ad'iyakum abna'akum dzalikum qaulukum bi afwahikum." Naam. Allahu yaqul al-haq wa huwa yahdi as-sabil. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan anak-anak angkat kalian sebagai anak-anak kandung kalian. Naam. Yang mana hal itu sekedar ucapan yang ada pada atau di mulut-mulut kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala tentunya mengucapkan ucapan yang hak, ucapan yang adil. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Naam. Ad'uuhum liabaihim wa huwa aqsatu 'inda Allah. Panggillah mereka anak-anak angkat kalian. Naam. Dengan menasabkan kepada ayah-ayah mereka. Bapak-bapak kandung mereka. Naam, bukan kepada ayah angkat. Hal itu lebih baik, lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, inilah ayat yang berkaitan terkait dengan Zaid bin Harithah. Ketika orang-orang jahiliyah dahulu menasabkan kepada ayah angkat, maka Allah menurunkan ayat yang mulia ini. Naam, sehingga anak angkat tidak lagi dinasabkan, disandarkan kepada ayah angkatnya, melainkan tetap pada ayah kandungnya. Naam. Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu memiliki keutamaan yang agung. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala menyebut namanya di dalam Al-Qur'an. Ya, dan akan terus dibaca sampai pada hari kiamat nanti. Berbeda dengan Abu Bakar As-Siddiq, walaupun tentunya manusia yang paling mulia setelah para nabi dan rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq. Namun Zaid bin Harithah, anak angkat Rasulullah SAW, memiliki keutamaan tersendiri di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut namanya di dalam Al-Qur'an. Ya. Naam. Terkait dengan kisah Zaid dan Zainab binti Jahsy. Naam, Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-37. Naam, ketika Allah Subhanahu wa taala menikahkan Rasulullah SAW dengan mantan istri ya Zaid, mantan istri anak angkat beliau sendiri. Naam, yaitu Zaid bin Harithah. Baik. Allah sebutkan dalam Al-Ahzab ayat yang ke-37 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma qada Zaidun minha watara wa zawwajnakaha aw zawwajnakaha." Ya, zawwajnakaha. Naam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama Zaid bin Harithah dalam ayat yang mulia ini. Ini ketika Zaid telah menyelesaikan enam hajatnya dari istrinya yang bernama Zainab binti Jahsy, ya, tidak lagi punya keinginan kepada Zainab sehingga menceraikan Zainab, dan itu atas kemauannya sendiri, bukan atas perintah Rasulullah SAW. Enam. Lalu kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, zawwajnakaha. Enam. Kami menikahkan engkau wahai Muhammad dengan Zainab. Enam. Demikianlah perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Allah sebutkan dalam ayat yang mulia ini terkait dengan enam penyebutan nama Zaid di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang akan dibaca sampai hari kiamat nanti. Ya. Dan hal ini menunjukkan keutamaan Zaid bin Harithah. Ya, Allah sebutkan namanya di dalam Al-Qur'an. Enam. Yang berbeda dengan Abu Bakar, ya, disebutkan, ya, hanya menemani Rasulullah dalam ghar. Ya kan? Naam. Wala haula wala quwata illa billah. Sebagaimana ayat yang 6 kita ketahui terkait persembunyian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar, 6 dalam gua, 6 ketika dikejar oleh kaum musyrikin. 6. Dan dalam ayat tersebut tidak disebutkan nama Abu Bakar. 6. Baik. Ini menunjukkan keutamaan tersendiri bagi Zaid bin Harithah. Naam. Radiyallahu anhu. Atau radiyallahu anhuma. Baik. Ibu Usama bin Zaid adalah Ummu Aiman. Naam. Ummu Aiman. Naam. Namanya Barakah. Namanya adalah Barakah. Naam, Ummu Aiman. Namanya adalah Barakah. Baik. Baik. Fa Usama bin Zaid. Naam. Diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memimpin pasukan pada perang Mu'tah. Ya. Naam. Dan ketika itu beliau masih berusia 18 tahun. Masih sangat muda sekali. Ya, memimpin pasukan. Naam. Ada perang Mu'tah. Dan berhasil memenangkan peperangan. Ya. Naam. Disebutkan oleh Mus'ab Az-Zubairi atau Zubairi bahwasanya Usama bin Zaid meninggal di Madinah. Naam. Mus'ab Az-Zubairi menyebutkan bahwa Usama bin Zaid meninggal di kota Madinah di akhir khilafah Muawiyah. Nah, radhiyallahu anhu. Usama bin Zaid meninggal pada tahun 6 84 Hijriah atau 54 Hijriah. Ada pula yang menyebutkan, ya, selain daripada itu, tahun 58 Hijriah. Ada yang menyebutkan tahun 59 Hijriah. Nah, Usama bin Zaid bin Harithah maula Rasulullah SAW, ya, maula bekas dari bekas budak Rasulullah SAW, Zaid bin Harithah, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Uthaymin rahimahullah, ya, bahwasanya Zaid bin Harithah kana maulan di Rasulullah SAW. وكان عبدا لزيد بن حارثة رضي الله عنه adalah bekas budak Rasulullah SAW. Naam. Sebelumnya adalah seorang budak. Naam. Beliau mendapatkan Zaid bin Harithah, ya, pemberian hadiah dari Khadijah radhiyallahu anha. Fa'ahadathu ilayhi Khadijatu. Khadijah memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW. Ya, memberikan hadiah berupa seorang budak yang bernama Zaid bin Harithah. Lalu beliau membebaskan, memerdekakan, fa'taqahu, lalu beliau kemudian memerdekakan Zaid bin Harithah. Fasara maulan lahu. Ya. Jadilah beliau, yakni Zaid bin Harithah, maula li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Naam. وكان يلقب بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan adalah Zaid bin Harithah, ya, dijuluki dengan hib Rasulullah, ya, ay habibihi, ya, kesayangan Rasulullah sallam. Naam. Demikian pula anaknya Usama bin Zaid juga demikian. Hibbu Rasulullah SAW. Juga kesayangan Rasulullah SAW. Nah. Usama bin Zaid kesayangan Rasulullah SAW. Demikian pula ayahnya juga kesayangan Rasulullah SAW. Radiyallahu anhu. Usama bin Zaid mengatakan, arsalat bintu Nabi SAW, inna bani qad ihtudira, fashhadna. Putri Nabi SAW mengutus seorang utusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Putri Nabi SAW mengutus seorang utusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Putri beliau, naam, sebutnya para ulama adalah Zainab. putri beliau yang bernama Zainab radhiyallahu anha. Zainab bintu Rasulullah SAW. Putri Nabi SAW ini bernama Zainab mengutus seorang utusan kepada Rasulullah SAW untuk mengabarkan berita inna bani qad ihtadira, bahwasanya anakku qad ihtadira ini hadaratuhu muqaddimat al-maut, telah datang padanya sakratul maut, tanda-tanda muqaddimah kematian. Ini ihtidara maknanya hadaratuhu muqaddimat al-maut. Inna bani qad ihtidara fashhadna. Ini anakku mengalami sakratul maut, telah mengalami tanda-tanda kematian. Fashhadna, maka saksikanlah kami. Permintaan putri Rasulullah SAW agar Rasulullah SAW menyaksikannya. Hadir bersama mereka. Menengoknya. Fa'arsala yuqri'u salama. Lalu Rasulullah SAW mengutus atau Rasulullah SAW menyampaikan salam. Kepada anaknya. Wa yaqul, dan berkata, memberikan pesan. Jadi agar utusan tadi menyampaikan kepada anaknya, utusan tersebut yang diutus oleh Zainab bintu Rasulullah, menyampaikan salam dari Rasulullah SAW dan menyampaikan pesan dari Rasulullah. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma fal tasbir wa la tahtasib. Sungguhnya milik Allah, sungguhnya inna lillahi ma akhadh, sungguhnya milik Allah apa yang diambil, wa lahu ma a'ta, dan milik Allah apa yang Allah beri. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu di sisi Allah memiliki ajal yang telah ditentukan. Segala sesuatu di sisi Allah telah ditentukan ajalnya, telah ditentukan batas akhirnya. Fal tasbir wal tahtasib, maka hendaklah engkau bersabar dan mengharapkan ajar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan Rasulullah SAW kepada anaknya. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Fal tasbir wal tahtasib. Sungguh milik Allah apa yang dia telah ambil. Dan milik Allah pula apa yang dia telah beri. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Segala sesuatu telah ditentukan ajalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah engkau bersabar dan mengharapkan ajar dari Allah Subhanahu wa taala. Fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi liyatiyannaha aw la yatiyannaha. Lalu kemudian putri Rasulullah SAW, Zainab, kembali mengirim utusan kepada beliau. Ya, kembali mengirim utusan. Ya, tidak puas kalau tidak ditengok, tidak Rasulullah SAW tidak hadir. Nah, jadi Zainab meminta agar Rasulullah hadir. Ya, datang. Nah, lalu kemudian arsalat ilaihi tuksimu alaihi layatiyannaha. Nah, di putri Rasulullah SAW, Zainab mengirim utusan kembali kepada Rasulullah SAW. Nah, dan bersumpah, ya, bersumpah atasnya agar beliau SAW datang kepadanya, ya, agar beliau SAW datang kepadanya. Nah, untuk melihat cucunya yang lagi dalam keadaan sakaratul maut, ya, walaupun terkadang, ya, orang yang dalam sakaratul maut atau tanda-tanda terlihat paling tanda-tanda muqaddimatul maut, ya, namun bisa jadi masih hidup, belum mati, jadi belum tentu meninggal, ya. Terkadang Allah Subhanahu Wa Taala masih memberi umur yang panjang. Sebagaimana siapa? Sa'd bin Abi Waqqas, ya, setelah kita kisahkan tentang Sa'd bin Abi Waqqas, ya, ketika sakit keras, yang dia merasa sakitnya itu adalah akhir dari kehidupannya. Namun ternyata Allah beri umur yang panjang, ya, sampai diberi anugerah, nah, harta yang banyak, demikian pula anak keturunan yang banyak. Nah, nanti akan diterangkan, ya, tentang anak Zainab yang masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqama wa ma'a Sa'd bin Ubadah. Lalu kemudian Rasulullah SAW bangkit, berdiri. Nah, dan bersama beliau ada Sa'ad bin Ubadah wa Mu'ad bin Jabal wa Ubay bin Ka'ab wa Zaid bin Thabit. Ya, ya, bersama beliau ada beberapa orang sahabat wa rijalun radhiyallahu anhum, dan beberapa orang, lebih dari 3 orang atau lebih. Naam, rijalun radhiyallahu anhum. Naam. Baik. Di dalam riwayat yang lain disebutkan rijalun, ya, orang-orang yang ikut bersama Rasulullah sallam, selain yang disebutkan dalam hadis, yaitu Ubadah bin Samit, Usama bin Zaid, ya, demikian pula Abdurrahman bin Auf. Nah, jadi termasuk Usama bin Zaid ikut dalam rombongan tersebut. Nah, Ubadah bin Samit, Usama bin Zaid, dan Abdurrahman bin Auf. Farubi'a ila Rasulullah SAW as-sabi. Lalu anak kecil itu, anak bayi tadi, diangkat kepada Rasulullah SAW. Fa'aq'adahu fi hijrihi. Ya, lalu Rasulullah SAW mendudukkannya di pangkuannya. Ya, mendudukkan sobi, nah, di pangkuannya. Fi hijrihi, fi hijri Nabi SAW. Fa'aq'adahu as-sabiyya. Faqada as-sabi Rasulullah SAW mendudukkan, nah, anak kecil itu di pangkuannya. Wa nafsuhu taqa'qa'u, dalam keadaan wawaw hadiyah, dalam keadaan nafas anak itu, nah, taqa'qa', tataharrak, ya, tatarib, bergerak, berguncang, ya, tersengal-sengal. Dan nafas anak kecil itu, ya, demikian keadaannya. Nah, fafadat aynahu, sehingga meneteslah, ya, mengalirlah air mata Rasulullah SAW. Nah, mengalirlah Rasulullah SAW meneteskan, ya, air mata. Nah, fafadat aynahu, aina Rasulullah SAW. Faqala Sa'ad, lalu Sa'ad berkata kepada Rasulullah sallam, "Ya Rasulullah, ma hadha?" Wahai Rasulullah, apa ini? Faqala sallallahu sallam, Rasulullah mengatakan kepada Sa'ad, "Hadhihi rahmatun," ini adalah rahmat. Ini adalah kasih sayang, bentuk kasih sayang. Ya. Nah. Ja'alahu Allah Ta'ala fi qulubi 'ibadihi. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nam memberikannya, meletakkannya nam di kalbu-kalbu hamba-hambanya. Nah. Di dalam kalbu-kalbu hamba-hambanya. Ya, di hati-hati hamba-hambanya. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain disebutkan, fi qulubi man syaa'a min 'ibadihi. Ya. Dalam kalbu hamba-hambanya yang dikehendaki oleh Allah. Nah. Di dalam kalbu hamba-hambanya yang dikehendaki oleh Allah. Wa innama yarhamu Allahu min 'ibadihi ar-rahama. Sungguhnya, nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya merahmati dari hamba-hambanya yang ar-rahama, yang memiliki sifat penyayang, orang-orang yang penyayang. Nah, hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Nah. طيب يتذكر ابن عثيمين رحمه الله نعم bahwasanya salah satu dari putri Rasulullah sallam an ihda banati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam arsalat ilaihi rasulan, disebutkan bahwa nah dzikra anna ihda banati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam arsalat ilaihi rasulan. Nah, kita sebutkan tadi siapa putri Rasulullah sallam yang dimaksud, yaitu Zainab. Ya, Zainab bintu Rasulullah sallam. Nah, siapa nama suami Zainab? Naam. Man ya'rif minkum? Nama suaminya adalah Abu Al-As. Abu Al-As Ar-Rabi'. Abu Al-As Ar-Rabi'. Naam. Abu Al-As Ar-Rabi'. Naam, suami Zainab bintu Rasulullah SAW. تقول له إن ابنها قد احتضر أي حضره الموت. Zainab berkata kepada Rasulullah SAW, mengirim utusan kepada Rasulullah SAW, dan agar utusan itu menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa saya anaknya, anak Zainab, mengalami sakaratul maut, ya, telah datang kepadanya tanda-tanda kematian. Disebut oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya, nam, sebagaimana disebut oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, wa qala innahu as-shawab anna al-murad minhu Umamah, Umamah bintu Zainab. Jadi anak yang dalam keadaan sakaratul maut itu namanya Umamah bintu Zainab. نعم. Sebagaimana kama sabata fi musnad al-Imam Ahmad, dan telah tetap sabit dari musnad Imam Ahmad, sebutkan ya. Jadi anak yang dalam keadaan sakaratul maut namanya Umama bin bintu Abi al-As. Naam. Rabi'. Wa annaha, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa annaha tatlubu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam ay yahdura. Jadi Zainab anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir menyaksikan ya. Naam. Kondisi cucunya. Naam. Yang dalam keadaan naam sakit keras, sakaratul maut. Naam. فَبَلَّغَ الرَّسُولُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Utusan tersebut, Rasul, utusan itu menyampaikan kepada Rasulullah sallam. Ya, menyampaikan nah kepada Rasulullah sallam nah permintaan dari anak perempuan beliau, Zainab. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW mengatakan kepada utusan tersebut ya, memberikan pesan kepada anaknya, kepada putrinya. Naam. Baik. Murha fal tasbir wal tahtasib. Ya. Naam. Perintahkanlah dia, nah, anakku Zainab, agar hendaknya dia bersabar, ya, hendaknya bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Fa inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta. Nah, sungguhnya Allah, karena sungguhnya milik Allah apa yang Allah ambil, apa yang Allah, nah, apa yang Allah ambil dan milik Allah apa yang Allah beri. Wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma. Ini wasiat, ya, pesan Rasulullah sallam, ya, pesan yang disampaikan kepada putrinya. Naam. Baik. Jadi amara an-nabiy alaihi salatu wassalam ar-rajula alladhi arsalathu bint ibnatuhu arsalathu ibnatuhu ya'mura ibnatahu. Naam. Baik. Ini umma hadha as-sabi di hadil kalimat. Naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada utusan tersebut ya. Naam. Yang putri beliau mengutusnya untuk apa? Untuk memerintahkan kepada putrinya, ibu dari bayi tersebut, nah, dengan kalimat-kalimat itu, pesan-pesan, ya, yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallam. Apa pesannya Rasulullah Sallam? Ya, agar, nah, hendaknya dia bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. قال فلتصبر. معنى التصبر فلتصبر أي تحتسب الأجر على الله بصبرها. نعم. قال ابن عثيمين رحمه الله. نعم. فلتصبر hendaknya engkau bersabar, ini engkau mengharapkan pahala dari Allah. Ya. نعم. Engkau mengharapkan pahala dari Allah. نعم. Mengharapkan pahala. نعم. Kepada Allah dengan sebab kesabaran tersebut. Karena minan nas man yasbiru wa la ihtasib. Karena ada di antara manusia yang dia mampu bersabar, bisa bersabar, tapi tidak mengharapkan pahala dari Allah. Nah, bagaimana maksudnya? Kata Ibnu Utsaimin, yasbiru 'alal ma'siyah 'alal nam. Yasbiru 'alal ma'siyah. Hakadha 'alal ma'siyah, 'alal musibah, 'alal ma'siyah. Nam. Al-shawab 'alal musibah. Khata'. Di sini ada al-ma'siyah. Salah tulis. Yasbiru ala al-ma'siyah, ala al-musibati, wa la yatadajjar. Ya, yasbiru ala al-musibati wa la yatadajjar. Nah, sabar terhadap musibah yang menimpa dirinya. Ya. Jadi hendaknya seorang itu bersabar. Nah, yasbiru ala al-musibah wa la yatadajjar. Dan tidak berkeluh kesah. Ya, tidak menggerutu, berkeluh kesah. Ya, kenapa saya ditimpa musibah demikian? Ya, dan demikian. Nah. Baik. Ya, Rasulullah SAW memerintahkan kepada utusan tadi agar menyampaikan pesan kepada anaknya, kepada putrinya untuk bersabar. Ya, tasbir atau tahtasib, hendaklah dia bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi ada di antara manusia yang bersabar akan tetapi tidak mengharapkan pahala dari Allah. Tidak mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang menimpa dirinya. Nah. Nah. Jadi seorang ketika ditimpa musibah, yasbir alal musibah wa la yatadajjar, bersabar atas musibah yang menimpa dirinya dan tidak berkeluh kesah. Naam. Akinnahu ma yu'ammilu ajraha 'ala Allah fa yafutuhu bidzalika khairun katsir. Akan tetapi ketika dia tidak mengharapkan pahala dari Allah. Ya. Tidak mengharapkan ya, pahala dari musibah yang menimpa dirinya, maka akan luput dengan sebab hal tersebut kebaikan yang sangat banyak, akan hilang darinya. Nah, kebaikan yang banyak. La haula wala quwwata illa billah. Lakin idza sabara wa ihtasaba, akan tetapi jika dia sabar dan mengharapkan pahala dari Allah, wa ihtasaba al-ajra 'ala Allah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah yang diinginkan. Arada bi sabrihi ayyuthibahu Allah wa ya'jurahu. Nah, fa hadzal wal ihtisab. Nah, ini kata Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jadi maksudnya ya, dia menginginkan dengan kesabarannya tersebut ya, agar Allah memberikan balasan dan pahala yang besar kepadanya. Ya. Begitu maksudnya. Ya, sabar mengharapkan pahala dari Allah. Ini arada bi sabrihi, dia menginginkan dengan kesabarannya tersebut apa itu? Ayyuthibahullahu. Ya, wa ya'jurahu, agar Allah memberikan balasan dan pahala kepadanya. Balasan yang setimpal, pahala yang banyak. Nah, inilah yang namanya ihtisab. Fahadal wa ihtisab. Inilah yang enam disebut dengan ihtisab. Enam. Ini ihtisab. Seorang mengharapkan pahala dari Allah dari musibah yang menimpa dirinya. Enam. Murha fal tasbir. Datang kepadanya, hendaknya dia bersabar. Ala hadhihi musibah. Atas musibah ini. Enam. Sakit yang menimpa anaknya Umamah, ya, itu Zainab. Nah, wal tahtasib, hendaknya dia mengharapkan ajr, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. cukupkan insyaallah. Kita akan lanjutkan, akan menjelaskan sabda Rasulullah sallam, fa inna lillahi akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Ya, wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Nakfi lahuna. Jazakumullahu khairan. Naam. تفضل بارك الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.